Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pembacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah. Penjelasan tentang sifat-sifat serta ciri-ciri khas Ahlul Jahiliyah, yang mana kita mengetahuinya agar kita tidak terjerumus padanya, agar kita tidak terjerumus padanya, serta dapat berhati-hati dari sifat-sifat tersebut. Ya, dan tentunya sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, ketika disebutkan bahwasanya ini adalah sifat jahiliyah, bukan artinya setiap pelakunya jatuh kepada kufuran, melainkan ada di antara sifat jahiliyah ini yang mana ia adalah kufuran, ada pula yang tidak. Namun tentunya setiap hal yang menjadi ciri khusus Ahlul Jahiliyah yang diingkari oleh Nabi SAW tentunya suatu hal yang buruk. Tentunya suatu hal yang buruk. Kita masih pada pembahasan yang kemarin belum selesai tentang masalah kitmanul haq ma'al ilmi bihi, tindakan sebagian di antara bentuk, ya, di antara ciri khas Ahlul Jahiliyah adalah menyembunyikan kebenaran meskipun mereka mengetahuinya. Meskipun mereka mengetahuinya. Dan juga di antara ayat yang telah kita baca di pertemuan lalu adalah firman Allah Ta'ala, ancaman tentang hal ini. Allah Ta'ala firman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Kata Allah Ta'ala, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan bukti-bukti yang telah kami turunkan serta petunjuk setelah kami menjelaskannya bagi manusia dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yal'anuhumul la'inun, demikian pula dilaknat oleh setiap yang bisa melaknat. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat yang berikutnya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang yang telah bertaubat, mereka memperbaiki kesalahannya serta mereka menjelaskan apa yang sebelumnya mereka sembunyikan. Faulaika atubu alaihim, maka kata Allah, merekalah orang-orang yang aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan kata Allah, sungguh aku adalah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kata Rasulullah Ta'ala dalam lanjutan syarahnya, syartun fi qabuli taubatihim al-bayan lima katamuhu. Maka di antara syarat diterimanya taubat orang-orang seperti ini, orang-orang yang pernah menyembunyikan kebenaran, orang-orang yang pernah menyimpangkan kebenaran secara sengaja, maka syarat diterimanya taubat mereka adalah al-bayan lima katamuhu, menjelaskan apa yang sebelumnya mereka sembunyikan, apa-apa yang mereka sembunyikan sebelumnya, apa-apa yang mereka simpangkan untuk manusia harus dijelaskan. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, illal ladzin tabu wa aslahu wa bayyanu, ya, taubat, memperbaiki kesalahannya, juga menjelaskan apa yang sebelumnya ia sembunyikan. Fala takfi taubat mujmalah, maka tidak cukup sekedar bertaubat. Tidak cukup hanya sekedar bertaubat, tentunya suatu hal yang bagus dia bertaubat, tidak lagi melakukan menyembunyikan hal tersebut, akan tapi tidak cukup demikian. Ya, walakin labudda minal bayan, akan tetapi ia harus menjelaskan, ya, akan tetapi ia harus menjelaskan, karena sebelumnya orang tertipu dengan, ya, pendapat-pendapat ia yang sebelumnya. Kalau ia tidak jelaskan, bisa jadi mereka masih tertipu dengan hal-hal yang sebelumnya ia sembunyikan. Fa yajibu 'ala man 'alima al-haq ayyubayyinahu lin-nas, maka wajib harus bagi siapa yang mengetahui sebuah kebenaran ayyubayyinahu linnas, untuk menjelaskannya kepada orang lain. Wala yashtari bihi samanan qalila fayaktumunahu min ajli ay yahsul ala maslahatin min masalihid dunya. Dan hendaknya ia tidak menjual kebenaran tersebut dengan harga yang murah. Ya, menjual kebenaran tersebut dengan harga yang murah, ia memilih diam darinya demi sebuah kenikmatan, kenikmatan duniawi yang rendah. Ya, fayaktumunahu fayaktumahu min ajli ay yahsul ala maslahah min masalihid dunya. Ia diamkan dalam rangka mendapatkan sebuah ya hal-hal duniawi yang ia inginkan, kebaikan atau keinginan duniawi, suatu hal maslahat duniawi. Aw min ajli ayyurdiyan nas, atau dalam rangka membuat ridha orang lain. Ya, mereka melakukan kemungkaran jangan diingkari. Kenapa? Nanti mereka enggak senang sama saya. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini. Dalam rangka mencari keridhaan manusia, meninggalkan atau membiarkan mereka dalam keburukan, ini adalah bentuk ya khianat, menjerumuskan mereka kepada keburukan karena tahu dia dalam keburukan, kita biarkan dalam rangka mencari keridhaannya. Ya. Wallahu ahaqqu ay yakhshahu 'azza wa jalla wa ay yurdihi, maka dalam segala hal Allah lebih pantas untuk ditakuti dan lebih pantas untuk dicari keridhaannya, ya, dan tidak berbanding sama sekali keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan seluruh manusia. Akan dijelaskan nanti di akhir, ya. Bukan hadis bahwasanya manusia yang mencari keridhaan Allah akan Allah jadikan manusia ridha terhadapnya. Sebaliknya mereka yang mencari keridhaan manusia, ya, maka Allah ya dengan kemurkaan Allah maka Allah akan ya jadikan manusia juga murka tidak menyukainya. Fala yajuzu kitmanul haq liman qadara ala bayanihi wa izharihi, maka tidak boleh menutupi kebenaran, ya, menutupi kebenaran liman qadara ala bayanihi wa izharihi, bagi orang yang mampu untuk menjelaskannya, bagi orang yang mampu untuk menjelaskannya. Amma man lam yaqdir, adapun orang yang tidak mampu, ia tidak memiliki ilmu, asal ia bukanlah ya seorang yang bisa mengubah dengan tangannya, ya, au yakhafu bil bayan fitnatan akbar, atau ia khawatir dengan menjelaskannya akan menyebabkan fitnah yang lebih besar, ya, menjelaskannya menyebabkan fitnah yang lebih besar, ya, fa innahu ma'zur, maka ia diberi uzur. Ini kita telah jelaskan di pertemuan lalu, di awal pertemuan lalu, tentang keadaan-keadaan orang yang menyembunyikan kebenaran, ya, atau bagaimana seorang menyampaikan kebenaran. Pertama harus nilai dulu apakah itu kebenaran atau tidak. Kemudian yang berikutnya apakah ia pantas ya menyampaikannya atau tidak. Karena kalau tidak pantas, ia bukan, misalnya ia berusaha mengubah suatu hal yang seharusnya diubah oleh ya pemerintah melalui ya tangan pemerintah. Ia berusaha mengubah yang tangan sendiri, maka bisa jadi menyebabkan ya, bisa jadi hal tersebut menyebabkan fitnah yang lebih besar. Bisa jadi menyebabkan fitnah yang lebih besar. Tadinya dakwah dibiarkan, akhirnya jadi diributi, ya. Maka perlu diperhatikan hal seperti ini. Kemudian yang berikutnya setelah melewati tahap ini adalah memperhatikan apakah konsumennya cocok atau tidak. Orang-orang yang akan disampaikan kebenaran kepada mereka, apakah mereka akan memahaminya dengan benar atau tidak, ya? Apakah penyampaian kebenaran kepada mereka membuat mereka ternasihati atau justru menambah ya dosa atau menambah keburukan yang mereka ya tidak lakukan sebelumnya. Jikalau suatu hal yang kita rasa itu adalah suatu kebaikan, namun kita, kalau kita sampaikan, ia hanya akan menambah keburukan. Ketika hanya akan menambah keburukan pada mereka, ya, maka ini dilarang. Maka ini dilarang. Ini termasuk dari yang, ya, ya khafu bil bayan fitnah akbar. Ya, Oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah Ta'ala firman, wa subul lagi min dunillahi fa subullahu adwan bi ghairi ilm. Jangan kau maki ya apa-apa atau mereka-mereka menyembah selain Allah ya, lalu mereka akan membahas dengan makian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan makian yang melampaui batas ya. Demikian pula bukan hanya seperti ini. Demikian pula misalnya yang ia ingin sampaikan sebuah hadis. Memang sebuah hadis yang baik, akan tapi yang sulit difahami. Yang sulit difahami. Ya. Maka lebih baik orang tidak mengetahuinya dibandingkan lalu mereka mengetahui hadis tersebut lalu mengingkarinya. Ini lebih buruk. Mereka mengetahui itu hadis lalu mereka ingkari. Ya, lalu mereka ingkari. Atau mereka memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang tidak benar. Padahal sebelumnya mereka tidak mengingkari hadis tersebut. Lalu ketika sering-sering dibahas-bahas dengan pemahaman yang ya, dibahas-bahas, lalu sebagian dari mereka justru memahami dengan pemahaman yang salah lalu membuat pengingkaran terhadapnya. Maka ini tentunya harus diperhatikan dalam menyampaikan kebenaran tentang hal-hal seperti ini. Intinya jangan sampai tindakan kita menyampaikan kebenaran menyebabkan fitnah, menyebabkan kerusakan yang lebih besar ya daripada kerusakan yang kita ingin ingkari. Ini adalah sebuah dhabit atau sebuah batasan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwasanya amar ma'ruf ya haruslah atau nahi mungkar tidaklah boleh menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya seperti di antara yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, misalnya ada suatu hal yang mana terjadi khilaf di antara para ulama tentang apakah itu bid'ah atau tidak. Ya, lalu kita yang menganggapnya bid'ah mengingkari begitu keras hingga akhirnya orang-orang yang sebelumnya sudah mulai ya ingin mengikuti sunnah mereka meninggalkannya karena sikap kita yang terlalu keras. Tentunya ini ya menyampaikan kebenaran namun menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Perlu diperhatikan hal seperti ini. Di antara bentuk seperti ini pula, memperhatikan ya siapa yang kita sampaikan al-haq kepadanya adalah ketika seorang menasihati ya waliyul amr, para pemerintah, baik dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Ya. Baik dari yang paling atas ya presiden dan kemudian bahkan jajaran-jajaran yang di bawahnya. Maka dalam menasihati mereka tidak cukup kita mengatakan kita ingin menasihati, kita menjelaskan kebenaran kepada mereka. Ya, benar kita menjelaskan kebenaran kepada mereka, tapi ada caranya yang diatur oleh dalam syariat agar tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Agar tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar, yaitu apa? Dengan menasihati mereka secara sendirian. Tidak tasyhir, tidak sengaja, tidak mengangkatnya di mimbar-mimbar. Menulis, istilahnya, menulis surat terbuka. Apa faedahnya seperti ini? Bukan seperti ini caranya. Bukan seperti ini caranya. Hal-hal seperti ini, tasyhir, menampakkan di mimbar-mimbar, ya, menyebutkan dalam pidato-pidato, menulis di media sosial, atau yang mereka bilang, katanya ini adalah surat terbuka kepada pemerintah ini. Sebelum surat tersebut sampai kepada pemerintah, sebelum nasihat tersebut sampai kepada pemerintah, yang pertama kali apa? Sampai kepada orang-orang di sekitarnya. Dan menimbulkan, membangkitkan kebencian di hati mereka. Membangkitkan kebencian di hati mereka. Kita aja coba. Kita sendiri. Ya, melakukan sebuah kesalahan. Kemudian diingkari di depan masjid. Pulang, kamu melakukan gini, gini, gini, gini. Apa rasanya? Apakah di hati kita ada, tidak ada sama sekali rasa sakit? Tentu bisa ada rasa sakit. Padahal masih sama posisinya kita rakyat, yang mengingkari rakyat juga. Apalagi kalau yang ya yang kita ingkari adalah waliul amr. Rasulullah SAW ketika mengingkari sebagian perbuatan para sahabatnya, dia mengatakannya apa? Mabalu aqwam. Kenapa ada sekelompok orang yang mengatakan demikian? Tidak sebutkan langsung. Ini dalam kata Rasulullah dan pemerintah yang diingkari adalah rakyatnya. Apalagi ini sebaliknya, rakyat kepada pemerintahnya. Ya. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat ini, bahkan kita sekarang bahwasanya wajib menjelaskan kebenaran, disalahartikan sampai keluar batasan syariat. Tidak boleh seperti ini. Ya, kita harus berada di tengah-tengah, tidak menyembunyikan kebenaran, tidak pula menyampaikannya dengan cara yang salah. Akan tapi kita sampaikan masing-masing dengan cara yang benar, masing-masing dengan cara yang benar. Kita sampaikan benar, akan tapi juga dengan cara yang benar. Kalau misalnya konsumennya atau tujuannya adalah para waliul amr, maka kita tempuh cara yang benar dengan cara menasihati mereka sendirian. Kalau misalnya kejadian atau ya kesalahan tersebut dilakukan seorang secara pribadi dengan sembunyi-sembunyi, maka nasihati juga secara sembunyi-sembunyi. Ya, seperti ini. Menyampaikan kebenaran. Ada misalnya suatu masyarakat melakukan perbuatan yang mana masyarakat tersebut melakukan semuanya. Ya, bukan suatu hal yang tersembunyi di masyarakat tersebut. Maka kita ingkari perbuatan tersebut. Ya, tanpa harus menunjuk orang-orang yang melakukannya. Cukup sebutkan aja pengingkar, ingkari aja. Ya, perbuatan tersebut. Kenapa? Karena itu mencakup semua orang yang melakukannya. Baik itu masyarakat itu atau masyarakat lainnya. Ya, jadi di sini perlu diberi batasan. Kita mengingkari, ya, menjelaskan kebenaran. Harus menjelaskan kebenaran, namun juga dengan cara yang benar. Menjelaskan kebenaran dengan cara yang benar. Ya, liyakun amruka bil ma'ruf, liyakun amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar laisa bil munkar. Ya, hendaknya tindakan engkau merintahkan kepada kebaikan dilakukan dengan cara yang benar, dan tindakan engkau melarang dari kemungkaran tidak dilakukan dengan cara yang mungkar. Kemudian fa walakin man lam yakun indahu mani minal bayan. Adapun orang-orang tidak memiliki alasan penghalang dari menjelaskan kebenaran, wa innama kadamal haq min ajli raghbatihi huwa, akan tapi ia menutup kebenaran, menyembunyikannya karena keinginan duniawinya, keinginannya terhadap suatu hal, ya. Fahada yal'anuhu Allah wa yal'anuhu la'inun. Maka inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan orang-orang yang dilaknat dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Fahadhihi sifatul Yahud. Maka ini adalah tindakan orang-orang Yahudi, sifat orang-orang Yahudi, di mana mereka biasa menyembunyikan kebenaran karena khawatir orang-orang mengikutinya. Di antaranya adalah ketika mereka mengatakan kepada orang-orang musyrikin sebagaimana telah dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan juga keberadaan mereka, ya, menyembunyikan beberapa hukum, misalnya seperti hukum rajam, ya, ketika mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad SAW meminta mereka untuk membaca dari kitab mereka, mereka letakkan tangannya di bagian ayat rajam, dibaca sebelumnya dan dibaca setelahnya. Qadarullah, ada seorang sahabat yang mana ia dulu seorang Yahudi dan termasuk ulama dari mereka, dibongkar oleh sahabat tersebut. Angkat tangan kamu kalian. Wahia muntabiqu ala kulli man katama al-haq min ajli ittiba'il hawa, dan ini sifat ini juga atau larangan ini juga tertuju kepada setiap orang yang menutupi kebenaran dalam rangka mengikuti hawa nafsunya, mendapatkan keinginannya. Wa lam yubayyinuhu lin-nas, tidak menjelaskannya kepada manusia. Wa idza su'ila an hukmi mas'alah ajaba bi ghairil haq, jika ia ditanya tentang hukum suatu hal, maka ia menjawab dengan selain kebenaran. Ya, ditanya tentang hukum yang mana orang-orang yang bertanya ini, ya, adalah orang-orang yang sering melakukannya, maka dia miring-miring jawabannya atau agak ya, dicari-cari yang tidak boleh. Misalnya dia meyakini suatu hal haram, namun yang bertanya adalah orang yang terkenal melakukannya, dan dia, ya, penyuplai dana untuk orang yang tanya tersebut, lalu ia jawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan yang ia yakini dalam rangka irda orang ini. Maka ini termasuk dari kitmanul haq. Wa huwa ya'riful jawabus sahih, padahal ia mengetahui jawaban yang benar. Fa hadza min kitmanil haq, maka ini termasuk dari tindakan menyembunyikan kebenaran. Allah jalla wa ala amara biqaulil haqqi walau ala nafsi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berlaku, ya, mengatakan kebenaran, berlaku jujur bahkan terhadap diri sendiri. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran, saksi-saksi bagi Allah, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, atau bahkan terhadap diri kalian sendiri atau kepada orang tua dan juga karib kerabat. Fa yajib wa yal haq fi syahadat wa fi ghairiha, maka wajib menegaskan atau wajib menyampaikan kebenaran, baik dalam syahadat, kesaksian-kesaksian, maupun dalam selainnya. Wa asyad min kitmani syahadah kitmanul ilm alladhi huwa hayatun nas. Dan lebih buruk daripada syahadah adalah, lebih buruk daripada tindakan menyembunyikan persaksian adalah menyembunyikan ilmu. Karena persaksian hanya berkaitan dengan satu atau dua orang, akan tapi ilmu bisa berkaitan dengan umat banyak. Ya, alladhi huwa hayatun nas, yang mana ilmu adalah kehidupan bagi manusia. wa hidayatuhum ila siratil mustaqim, serta petunjuk mereka kepada jalan yang lurus, atau kepada sirat, ya, kepada jalan yang lurus. Fal wajib bayanul haq wa adamul mudahana, maka yang wajib adalah menjelaskan kebenaran, tidak bergampang-gampang dalam hal tersebut, tidak basa-basi dalam hal tersebut, ya. Mencantaranya mencari-cari pendapat yang membolehkan, misalnya ditanya tentang suatu hal, ia yakin bahwa itu haram, namun ia cari-cari, ya, ia cari-cari pendapat yang lebih ringan, ya, meskipun ia tidak yakini. Atau tatabbu' rukhas ulama, mencari-cari bagian-bagian yang paling mudah dari pendapat para ulama. Wa min dzalika, di antara hasud adalah idza ra'an nas 'ala batil au khurafat au syirik, jika ia melihat manusia sedang berada dalam amalan yang batil, au khurafat, atau sebuah khurafat, perbuatan-perbuatan khurafat, au syirik, atau mereka melakukan kesyirikan, fa innahu la yaskut, maka jikalau semampu ia tidak boleh diam. Ia tidak boleh diam jikalau ia mampu untuk mengingkarinya. Ya, jikalau ia mampu untuk mengingkarinya, bal yajibu alaihi ayyubayyin, bahkan wajib baginya untuk menjelaskan ini syirik, ini mungkar, ya, ini tidak boleh. Wala yatrukun nas yaqauna fi ibadatil qubur wa ibadatul adriha, dan jangan, dan ia tidak boleh meninggalkan, membiarkan orang itu beribadah kepada kuburan, beribadah kepada berhala-berhala. Ini termasuk bukan sayang kepada mereka, ini khianat. Tindakan membiarkan orang, ya, dalam kesyirikan adalah sebuah bentuk khianat. Kenapa? Karena kesyirikan tersebut bisa menyebabkan ia, ya, masuk ke neraka. Membiarkan mereka dalam hal tersebut artinya tidak peduli kepada mereka, tidak peduli kepada mereka. Wa muzawatul bid'ah al-mudillah, juga tidak boleh membiarkan manusia melakukan bid'ah yang sesat. Wa yaskut wa yaqul laisa li sya'nun binnas, lalu ia diam sambil berkata, aku tidak ada urusannya dengan perbuatan-perbuatan manusia. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Akan tapi bentuk yang bagus adalah tanasuh, saling menasihati dengan cara yang benar. Ya, saling menasihati dengan cara yang benar. Au yaran nas yata'amaluna bil muamalat al muharramah wa yaskut, atau ia melihat orang-orang bermuamalah, ya, dengan bentuk-bentuk muamalah yang haram, ya, melakukan, ya, berbagai macam riba, ya, dan juga hal-hal haram lainnya, lalu ia diamkan. Ia tidak menyentuhnya sama sekali, padahal ia tahu, ia bisa mengingkarinya. Padahal ia bisa mengingkarinya, namun ia tidak menyentuhnya. Maka ini tidak boleh. Fa hadza kitmanun lil ilm wa khiyanah lin nasihah. Maka ini adalah tindakan menyembunyikan ilmu serta berkhianat dari sifat, dari sikap menasihati, ya. Fa Allah lam yu'tika hadza al-'ilm min ajli an taskuta 'alayhi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan kepadamu ilmu ini min ajli an taskuta 'alayhi, agar kamu diam dengannya. Bukan seperti itu, ya. Allah menganugerahkan ilmu bukan untuk disimpan dan tidak disebarkan, ya. Wa inna hammalaka iyyahu min ajli an tubayyinahu lin-nas, akan tapi Allah membebani ilmu kepadamu, ya, memberikan ilmu kepadamu agar engkau menjelaskannya bagi orang lain. Wa antad'u ila Allah 'ala basirah, dan agar engkau menyeru, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu. Wa antu hawil ikhrajan nasi minal zulumati ilan nur, dan agar kamu berupaya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maka tindakan menyembunyikan ilmu dan nasihat, tidak mengingkari perbuatan kesyirikan, ini bukanlah bentuk kecintaan kepada seorang, ya, akan tapi ini bentuk khianat. Fala yusawwiq, fala yasughu lil ulama ay yaskutu, maka tidak boleh bagi para alim untuk diam. Wa hum yaqdiruna 'alal bayan, selama mereka mampu untuk menjelaskan. La siyama, apalagi idza ra'un nas fi dhalalin wa syirkin wa bid'ah wa khurafat, apalagi jikalau ia menyaksikan manusia itu dalam keadaan penuh di atas kesesatan. Banyak di antara mereka melakukan berbagai kesesatan. wa syirkin wa bid'ain wa khurafat, ya, berada di atas kesyirikan, bid'ah-bid'ah serta khurafat-khurafat. Lalu para ulamanya diam, para alimnya diam, tidak berbicara, tidak mengingkari, tidak mengajarkan kepada mereka apa yang syirik, apa yang bukan, ya, malah ya menyibukkan dengan ya hal-hal lainnya. Makanya tidak boleh. Falanya sa'um sukut, maka mereka tidak boleh diam selama mereka mampu untuk menjelaskan. Fa in sakatu fa inna hadza min kitmanil ilm alladzi aballahu bihi alyahud wan nasara. Maka jikalau mereka diam, ini adalah termasuk tindakan menyembunyikan ilmu yang mana Allah telah ya, yang mana Allah telah mencela orang Yahudi dan Nasrani karenanya. Jikalau menyembunyikan ilmu saja adalah suatu hal yang buruk dan tercela, apalagi ya jikalau ia mengatakan berbeda dengan apa yang ia yakini. Fa kaifa idza qala bi khilafil haqq wa huwa ya'lamuhu, maka apalagi jikalau ia mengatakan suatu hal yang berlawanan, berbeda dari kebenaran yang ia ketahui, ya, wa afta bi khilafihi muta'ammidan, secara sengaja berfatwa dengan lawannya. Ia tahu hal tersebut haram, mungkar, namun ketika ditanya ia bilang itu halal dan mubah dalam rangka mencari keridhaan orang yang bertanya. Tidak boleh seperti ini. Ini lebih buruk daripada sekedar diam dari kebenaran. Min ajli irda'in nas, dalam rangka membuat ridha orang, au min ajli tashwihil umur, au min ajli tamsyiatil umur, atau agar perkaranya lancar, au min ajli ayusayirun nas ala ma hum alaihi, atau dalam rangka membuat manusia ikut ya mengikuti apa yang ia inginkan, ya. Fal haqqu ahaqqu ayyutaba, maka kebenaran itu lebih pantas untuk diikuti, ya, lebih pantas untuk dipertimbangkan. Fa anta turdillah azza wa jalla wa la turdin nas, maka engkau mencari keridhaan Allah taala bukan mencari keridhaan manusia. Wa hum alal batil, dalam keadaan manusia berada di kebatilan. Jadi kalau manusia di kebatilan, jangan dicari keridhaan mereka. Kalau mereka di kebenaran, tentu kita cari keridhaan mereka. Namun jika mereka berada di kebatilan, tidak kita cari keridhaan mereka. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan, man yatamasa ridullah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan, ya, walaupun melalui kemurkaan manusia, maka Allah akan menjadikan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan manusia ridha terhadapnya. Wa man yaltamasa ridha an-nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa asqata alaihi an-nas, dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka darinya dan Allah jadikan manusia juga murka terhadapnya. Insyaallah saya cukupkan dulu sampai sini. Allah taala ala wa alamu sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.